Suruh niku tegese ngangsu kaweruh. Manten lanang ngangsu kaweruh babakan wong wedok, manten wadon ngangsu kaweruh babakan wong lanang. Mula terus ana kembar mayang. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Pasangan kemanten niku padha ning beda, beda ning padha, padha tujuane tapi beda wonge. Wong lanang karo wedok. Contone lampu padha mekane tapi beda kabele plus karo min. Umpama lampu iki kabele kok padha plus karo utawa min karo, mekan apa mboten? Mboten. Manten anyar malam pertama begitu masuk kamar kaget. Lho, bojoku kok padha persis karo aku ngene. Diterusno napa mboten? Nyokoso to. Beda wonge wong lanang karo wedok tapi padha tujuane. Niku simbule isyarate kembar mayang. Nah terus bar kuwi nganten lanang klemer klemer mlaku ngideki ndok nganti pecah, mecah nondok piar ngantene wedok mi kok mi suwi mijui kok misuwi. Mosok ngantene lanang mecah ndok piar sing wedok terus miso cuk ngono. Sasarankan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sadat al-a'izza wal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid Nurul Iman, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, Pak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bandan Ramil bersama para anggota yang mewakili Pak Kapolsek, bersama para anggota yang kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam semua jajaran dan tingkatannya berikut banom-banomnya yang dimuliakan, keluarga besar Bu Mala yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah sekalian, sesuai dengan acara sore hari ini, syukuran dan halal bihalal. Selepas perjuangan bulan Ramadan, ada tiga semangat bagi kalangan masyarakat. Pertama namanya semangat Lebaran, yang kedua semangat Syawalan, dan yang ketiga semangat halal bihalal. Kira-kira wong dengok, wong padangan, nderek semangat sing pundi. Wonten semangat riyoyo, wonten semangat Syawal, wonten semangat halal bihalal. Ada tiga semangat di tengah-tengah masyarakat. Maka tahun baru di Indonesia ini secara umum juga ada tiga. Ada tahun baru satu Muharram, ada tahun baru satu Syura, ada tahun baru satu Januari. Satu Muharram niku tahun barune tiyang sing nderek Gusti Allah. Satu Syura niku tahun baru ini tiang sing derek simbah-simbah. 1 Januari niku tahun baru ini tiang sing derek penjajah. Kira-kira wong dengok padangan derek Gusti Allah, derek simbah-simbah, nopon derek penjajah. Tenane umpomo 3 tahun baru tadi dirayakan bersama-sama. 1 Januari ngene ten alun-alun ngundang artis-artis terkenal dengan berbagai macam aliran musik, nyebul trompet, nyumet mercon, kembang api, pesta pora. Siji suro ten gene sendang gawe sajen sak departemen perbadokane, pusaka ditokno kabeh, gunungan buah-buahan, ngundang kiai tanpa busana teko Solo kebo bule jenenge Kiai Slamet. Nah, 1 Muharram acaranya dipusatkan di Masjid Jami' Nurul Iman. Isine seminar ilmiah menatap Islam ke depan dan pengajian. Kira-kira sing paling sepi ten pundi? Ten masjid. Nun sewu. Lebaran utawa riyoyo niku semangate kaum abangan, semangate wong awam. Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan itu merupakan kerja paksa, sehingga ibadah Ramadan dilakukan dengan terpaksa dan menderita. Mangkane lek tepak Ramadan sing diarep-arep kapan bodone, kapan bakdane, kapan lebare. Soale wong awam iku sebelum Ramadan kan konconan karo setan. Begitu Ramadan setane di penjara, sedih kelangan kanca. Mula sing diarep-arep Ramadan nang wis nang bar koncone diculno, bar Ramadan rangkul-rangkulan meneh karo setan. Puasa tamat, maksiat kumat. Ramadan bubar, ibadahe melok buyar. Tapi masjid mriki biyen Ramadan tiap malam ada sholat traweh, sholat witir, namanya sholat malam. Sakniki ten masjid mriki sholat malam tasik terus napa prei? Biyen Ramadan kae masjid niki anggur bengi nggone darusan maca Quran. Sakniki darusan maca Qurane nek bengi terus napa prei? Mangkane nek riyoyo itu budaya, siapapun boleh ikut. Lebaran itu tradisi, sapa wae oleh melu. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nek riyoyo kabeh oleh melok, gak dilarang karo petugas keamanan. Walaupun Ramadan sama sekali gak tau poso, Ramadan gak ibadah belas, oleh melok riyoyo. Jadi melok riyoyo tapi ra tau poso. Kuwi gambarane padha karo wong lanang nganggo sabuk tapi ra katokan. Kan oleh. Niku semangat lebaran, semangat riyoyo, semangate kaum awam. Nek halal bihalal niku semangate kaum priyayi, biasane diisi dengan reuni dan temu keluarga. Sampeyan ra ngira melok, wong keluarga sampeyan ra jelas. Lho aja tersinggung kok ngenyek. Sampeyan iki cara diurut mendhuwur nasabe tekan sapa ora cetha to? Ora ngerti nek sampeyan diurut mendhuwur nasabe tekan Raja Firaun. Delok kelakuanmu model ngono kuwi. Lah nek Syawal niku semangat kaum santri. Syawal artine berkembang dan meningkat. Setelah perjuangan Ramadan ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan prestasi ibadah. munda api. Mulane kula sering gambar no sak durunge Ramadan kae bulan-bulan uler memasuki Ramadan itu bulan kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Nah, keluar Ramadan berubah dadi kupu. Cuma akeh wong dengoki bar ngentung sak wulan Ramadan, metune ora dadi kupu malah dadi codot. Nah, codote guyu. Wong codote kudungan. Kaum santri niku semangate Syawal, semangate peningkatan dan perbaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Idul Fitri cuma satu hari tok til. Dikai til ben mantep. Soale nek tok tol gak pantes. Alah rasa guyu. Idul Fitri cuma satu hari tok. Heeh. Idul Fitri bagi kaum santri dianggap sebagai riyoyo cilik. Riyoyo gedene Idul Adha. Lah kaum santri niku prinsipe sing cilik ya dianggap cilik, sing gedhe ya dianggap gedhe. Lah umume wong dengok lak sing cilik digedhek-gedhekno, sing gedhe dicilik-cilikno. Nek kaum santri mboten, sing cilik dianggap cilik, sing gedhe ya dianggap gede. Idul Fitri riyoyo cilik ya dicilikno. Idul Adha riyoyo gede digedhekno. Idul Fitri ku riyoyo cilik, mulane mek sedina tok til. Nek Idul Adha riyoyo gede, mulane nganti patang dino. Satu hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari Tasyrik 11 12 13 Dzulhijjah. Idul Fitri riyoyo cilik cukup mbeleh pitik. Idul Adha riyoyo gede kudu mbeleh. Ya tenan. Lha cuma nek wong dengok kuwale Idul Fitri sing mestine riyoyo cilik digedhek-gedhekno, tuku klambi anyar ora trimo sak setel. 3 4 5 soalnya engko nek riyayan sampe 5 dino ya kudu ganti klambi ping 5 padahal utangan. Gelang-gelang ya metu kabeh. Padahal kadang ya silian. Panganan duwenak-enakno ora karo-karuan sehingga mergo entek-entekan wayah Idul Fitri, Idul Adhane ra iso kurban. Apa maneh wayah besar wong dengok akeh sing ngewoh. Jadi lek ditakoni kene apa kok gak kurban? Kurban apa kakean buah, Pak. Idul Fitri niku cuma satu hari tok bagi kaum santri. Dinggo apa? Dinggo taqabbalallahu minna wa minkum. Muga-muga Gusti Allah nrimo amal ibadah saking kula lan saking panjenengan sedaya. Nah amal kuwi cara jawane laku. Laku napa sing ditindakno santri nalika Idul Fitri cuma sedina tok til mau lakune ana papat, mula didamel isyarat wong Jawa ndamel kupat. Kupat niku tegese mboten namung ngaku lepat, tapi tegese laku papat. Kanggone santri cukup sedina tanggal 1 Syawal laku papat. Napa mawon? Siji takbiran, loro zakat fitrah, telu salat Id, papat silaturahim. Niku cukup sedina. Takbiran, zakat fitrah, salat Id, silaturahim. Terus mulai tanggal loro sampai tanggal 7 Syawal nderek Kanjeng Nabi. Sapa wonge poso sakulan Ramadan disambung poso 6 dina wulan Syawal, wong kuwi berarti padha karo poso setahun. Dadi nek santri niku mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 didamel poso. Sinten sing wingi tanggal 2 sampai 7 Syawal poso ngacung? Ra eneng, aku ya ora wani ngacung wong aku ya ora poso. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku namine isyarat kupat isyarat laku papat. Lah wong Jawa niku kebat kliwat, sing jane muk isyarat karo wong Jawa dianggep dadi syarat. Mula syarate kudu ana riyaya ku. Padahal niku meng isyarat, isyarat niku maknane pituduh, petunjuk. Tapi nek wong Jawa didadekno mbah ra nyaut ketok ayo. Wong dongok ki ayu-ayu kok on ya. Jane mau isyarat tapi karo wong Jawa didadekno kathah ngoten niku, kaya ngantenan ngoten niku lho kathah isyarat. Ming isyarat asline tapi karo wong Jawa dianggep dadi syarat. Kaya nganten kuwi ana balang suruh. Nah kuwi isyarat. Suruh kuwi tegese napa? Kesusu pengen weruh. Kok kesusu pengen weruh? Suruh niku tegese ngangsu kaweruh. Manten lanang ngangsu kaweruh babakan wong wedok, manten wadon ngangsu kaweruh babakan wong lanang. Mula terus ana kembar mayang. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Pasangan kemanten niku padha ning beda, beda ning padha. Padha tujuane tapi beda wonge. Wong lanang karo wedok. Contohnya lampu podo mekane tapi beda kabele plus karo men. Umpama lampu kabele kok podo plus karo utawa men karo mekan apa mboten? Mboten. Manten nanyar malam pertama begitu masuk kamar kaget. Lho, bojoku kok podo persis karo aku ngene. Diterusno apa mboten? Nyokoso to. Beda wonge wong lanang karo wedok tapi padha tujuane. Niku simbule isyarate kembar mayang. Nah terus bar kuwi nganten lanang klemer klemer mlaku ngideki ndok nganti pecah, mecah nondok piar ngantene wedok mi kok misuwi mijui kok misuwi. Masa ngantene lanang mecah ndok piar sing wedok terus miso cok ngono mijui artine uripi kaya ndok menuhi bunder ser penuh dengan lingkaran, penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Kaya ndok menuhi lho. Lah wong lanang sebagai kepala keluarga harus mampu memecahkan berbagai macam problematika kehidupan. Lah wong wedok sebagai pendamping ikut berpartisipasi, aja ngrusui. Understand? Mergo wong lanang karo wong wedok niku bet. Mau dibagi loro bu, tugelane dodo mendhuwur karo dodo mengisor. Dodo mendhuwur kanggone menungso dadi tuntunan. Dodo mengisor ngertine namung tuntutan. Dodo mendhuwur organ pokoke dodo kalih sirah. Ning dodo ana ati kanggo zikir, ning sirah ana utek kanggo mikir. Niki kanggo tuntunan menungso supaya iso nglakoni kewajiban. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek dodo mengisor niku mek tuntutan to. Organ pokoke weteng karo ngisore weteng. Ora ngerti tuntunan kewajiban, ngerti mek nuntut hae. Mulane weteng karo ngisore weteng paling seneng nek dijak hae hae. Huk ya, huk ya, hae, hae. Ora doyan kewajibane, kewajibane. Ngertine mok hae, hae. Lesing dati tuntunan, dodo ono ati nggo zikir, sirah ono utek nggo mikir. Dodo niki perasaan, sirah niki pikiran, perasaan niki umume didominasi wong wedok, pikiran umume didominasi wong lanang. Tapi wong lanange dudu iki. Ya sampean malah ngingeti iki ra ngatekno aku. Kowe yo ngono to Pak, iso miyak-miyak wong wedok. Engko lek nyaduki barang sing ra genah tak jotosi kowe engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nyawang kula mawon nggih. Wong wedok niku lebih menggunakan perasaan, lha nek wong lanang biasanya lebih menggunakan pikiran. Makane nek wong lanang niku mbah ra digatekno kok. Wong lanang cenderung rasional, nek wong wedok cenderung emosional. Wong lanang niku kreatif, wong wedok niku sensitif. Mula nek wong lanang apa-apa mikir, nek wong wedok apa-apa ngrasakno. Delok, lek sak bojone lanang wedok nang tukaran padu gegeran ngono kae lho cekcok. Sing lanang nek ngomongi sing wedok lak ngene, kowe iki lek wong wedok ora gelem mikir. Mulane to apa-apa ku mikir, mikir, wong urip ku mikir. Lah sing wedok jawab, "Iya pancene sampean wong lanang kok, wong lanang ira ngrasakno dadi wong wedok." Mergo wong lanang nganggo pikiran, wong wedok nganggo perasaan, maka respon spontan laki-laki dan perempuan niku beda. Misale omah klebon ulok kewedi keloket keloket keloket keloket. Iki nek wong lanang ngerti omah klebon ulok kewedi mikir piye carane mateni ulo. Golek gepuk, golek pentung. Ulone gepuki pentungi nek wani, ra wani tinggal mlayu. Wong lanang. Lah nek wong wedok beda. Ana omah klebon ulok kewedi keloket keloket, wong wedok mateni ulo ngene. Rumangsane lek ngene-ngene iki ulahi langsung ngleles ngleles ngleles ngleles mati dhewe. Mergo ora mikir tapi muk ngrasakno beda. Contoh meneh. Misale panjenengan pas masak ndamel tabung gas LPG, nyumet kompor. Tengah-tengah masak, lah kok kompornya meledos. Dor! Lah meledos sama sok cerut ngono. Kuwi bojomu sing meledos cerut. Le, genine mbulat-bulat api berkobar-kobar. Wong lanang iki ketok geni mbulat-bulat, mikir piye carane mateni geni, golek kain gombal telesi banyu kebyokno. Golek bak iseni banyu goyangno siramno wong lanang. Ini wong wedok ketok kompor meledos geni mbulat-bulat mewek. Ya kok kompung iki piye terus nang. Rumangsane nek ditangisi geni sing bulat-bulat langsung pet pet pet pet pet peletes mati ngono. Kuwi beda. Misale ya arep lunga numpak sepur teko stasiun, ya mesti masuk ke kuburan. Mumpung rong dibantah kok. Bareng tekan stasiun, lah kok sepure wis budal. Iki nek wong lanang mikir piye carane tetep lunga. Mbok eneng truk liwat yo celingkring gandul. Kowe rasa mikir wong lemu nang grene panggung tak antemi pisan. Kowe apa to kowe iki melok mumekno kono iki. Halo. Dilanjut badan. Nek dilanjut dengerin aku. Wong lanang mikir piye carane tetep lunga. Mbok nang truk liwat celingkrik gandul lek wong wedok ora. Keri sepur ya gejo kok. Lah kok keri wis kadung tuku tiket. Rumangsane nek digejuki ditangisi sepur sing wis budhal mundur neh srut ngene. Lah wis sakniki intine kula sampean dikongkon dadi wong apik. Mula ambek Gusti Allah menungso niku diperintah ibadah. Dikongkon salat, dikongkon poso, dikongkon wiridan, dikongkon zikir, dikongkon ngaji, dikongkon sedekah. Gusti Allah ngongkon. Akhire kula sampean iki dadi kongkon-kongkonan. Ngene iki ana sing takok. Kenapa toh Gusti Allah kok ngongkonan nenggone menungso? Heh, Bu, niku saking sayangnya Gusti Allah kalih menungso. Kiai niku nek sayang karo santrine, ya santri sing disayangi dikekongkon-kongkonan. Ana santri kok guwelek dikongkon kiyaine, kuwi tandane santri sing disayang kiyaine. Guru niku nek sayang tenggene murite, ya murid sing disayang kuwi dikekongkon-kongkonan. Murid kok gelek dikongkon karo gurune, kuwi tandane murid disayang gurune. Anak buah nang guwelek dikongkon karo bose, kuwi tandane anak buah disayang karo bose. Eh ibu-ibu ki nek sayang karo bojo ya kudu ngongkon. Lah sing lanang wis meneng ngono kuwi ya kudu ngongkon. Mbah ngongkon apa? Es, saiki tak takoni ben ora suwe-suwe. Bu. Bu. Jenengan umpama duwe anak cilik ya. Terus esok sore anak niku jenengan dusi. Jenengan ngedusi anak niku tujuane ganggu anak napa nyenengno anak? Nyenengno anak ben sehat, ben seger, ben resik. Tapi anak niku nggih mboten sami didusi ngono kuwi. Ana sing pinter, ana sing ora pinter. Nek anak pinter didusi seweneng guyu lekek-lekek kecek dolanan banyu ambek ngewangi ngosok ya awake. Anak pinter, ana anak sing ora pinter, ape didusi leren godhak-godhakan sik mbek buane. Buane godhak to kalah banter karo anak. Ngantek kesosop-sosop. Nabrak kursi-kursi ning goling. Bareng anak kenek candak cek dicengkiwing kobyok ana jeding. Ya kaya anakmu ngono kuwi. Niku anak sing ora pinter. Dadi cah cilik ki ana sing pinter, ana sing ora. Sing banter semangat. Cah cilik ki ana sing pinter, ana sing ora. Lah kula sampean iki senajan wis tuwa-tuwa, wis gedhe-gedhe ngene iki kan bekas cah cilik to. Lah sing saiki dadi camat ya bekas cah cilik kuwi. Sing saiki dadi ndan ramil ya bekas cah cilik, sing saiki dadi lurah ku ya bekas cah. Jadi sak mene kae sing nglumpukno kene iki bekas cah cilik. Ternyata kula sampean iki cah cilik sing wis tuwek. Ya ngene iki prejengane cah cilik sing wis tuwek. Mulane ya ana sing pinter, ana sing urung banteri, ana sing pinter, ana sing urung. Kira-kira sing nglumpukno kene iki akeh ndi sing pinter kalih sing urung pinter? Engkek em. Wong pinter kok ngono modele. Akeh sing urung pinter. Mulane kula sampean diulangi donga, Rabbi zidni ilma warzuqni. Niku mergo kula sampean urung pinter, gak oleh rumangsa wis pinter. Ayo diwaca bareng donga niku. Sing melok maca tak dongakno rong dina kas rejekine lancar. Kedonyan kabeh wong kene. Urusan rezeki lancar ya amine. Amin. Itu ngono imane kuat ya men. Ya wes sing gak melok maca mati dhisik. Mulane ayo bareng Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. 1 2 3 Rabbi warzuqni. Sekali lagi Rabbi zidni warzuqni. Niku artine lak ngeten Bu, ya Allah Gusti pangeran kula, mugi-mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu, kula cek pinter, kula ben iso sempurna lek nurut dateng panjenengan. Warzuqni fahma, ya Allah mugi-mugi kula panjenengan paringi faham supaya kula saged menikmati ibadah dateng panjenengan. Soale ibadah niku nikmat Bu, nek paham. Ibadah napa mawon nikmat nek paham. Salat niku nikmat nek paham. Nek gak paham pekoh. Poso niku nikmat nek paham. Nek gak paham lempok. Haji niku nikmat nek paham. Nek gak paham eman duwike. Eh jajal wong dengok misale ndek dhuwit 400 juta ditawani nggo lunga kaji karo ditawani sawah milih ndi? Mulane rupane do kaya gerogalan yang ngono kuwi. Mergo ora paham. Halo. Ngaji ngene iki nikmat nek paham. Nek ora paham ya ora sarasen. Eh, tak takoni jawab, rabi niku nikmat napa mboten? Nek paham. Nek ora paham ya ora iso ngrasakno. Mulane eneng ya cah wedok dirabekno wong tuane, nangis gero-gero, kosel-kosel jerit-jerit, mergo urung paham. bareng oleh seminggu lho iso meneng ambek mesam-mesam dhewe. Tibake lagek paham. Mbah bar diapakno. Sampeyan iki umpama kok paham nilaine ngaji, urip sampeyan iki nggo ngaji tok. Tapi mergo wong dengok ra paham, mulane nek eneng ngaji ora sarasen teko. Lah wong banyu sak donya iki lho Bu diklumpukno, ra iso mateni geni neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang lagi ngaji. Mulane rasa dikipasi, rasa dikebuti. Pirang tetes ae keringetmu. Engko yo ngono kok nilaine ngaji, tapi mergo ora paham, mulane lek jak ngaji ora sarasen. Pengajian gelem menyang gelem teko yo ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Ngene iki ambek awan-awan sumuk-sumuk ndah yo budal ae. Sampai nggone ra kamot-kamot. Mergo sing ceramah ki mbah sapa. Biasane lek pengajian yo ruwame beg ngene jamaahe. Pret. Iki do budal sampe ra kamot-kamot iki mergo sing ceramah ki mbah sapa. GR kok mbok tunggu niki bar dhuwur. Rumangsane aku ora ngerti to piye. Undang aku aja kalau kamu ngefan ke aku. Buktinya di HP kamu kan ada aku. Nih, sampean umpama paham nilainya bulan Ramadan, sampean kepingin setahun ini Ramadan tok wis ora usah ulan liyane, ora usah selo, ora usah suro, ora usah Jumatil Akhir. Ramadan tok saking gedene fadilah, saking katae barokah. Tapi mergo ora paham, mulane wong dengok nek Ramadan ape bar ngene kae tambah seneng, alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Enten mboten sing ngoten niku? Ki wonge teko kok. Aku ngerti. Pokoke wonge nganggo kudung kuning. Hei wong nek ra paham nilai guyonno kok. Uripe mesti sasar, mergo napa? Mergo salah pilih. iya. Tak terusno, tapi tenan aku njaluk tulung saestu nyuwun tulung. Tertib nomor 1, tertib nomor 2 sing khidmah. Kersane waktune niki efektif soalnya waktune terbatas. Nomor 3, nek rumangsa ora melok nyangoni aja kakehan cangkem ya. Kaya nyumbang piro ae gayamu. Mbose ke lo meneng ae ra piye-piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek ora paham nilai uripe mesti sasar. Tak kaya contoh. Misale yo, tangan sampean sing tengen nih nyekeli berlian. Lah men iki, alah regane 20 miliar. Berlian murni yo. Ya tangan kiwa sampean nyekel suket sak tekem regane mek 1000 rupiah. Terus karo tokno nanggone wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih berlian napa suket? Suket napa berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Lho pancene wedhus gak paham rego, gak paham nilai. Mulane dhek milih suket regane mek 1000, soale wedhus iki uripe mek nuruti weteng. Umpama wedhus kok gelem cerdas, milih berlian 20 miliar wiregane tukokno suket oleh suket 70 kabupaten. Tapi mergo wedhus gak paham nilai mangkane milih suket sing penting wetenge wareg. Wedhus uripe mek nuruti weteng. Mulane ning wong dengok urip kok mek nuruti weteng berarti wong kuwi padha karo ya. Para wedhus-wedhus sedaya ingkang kula hormati, ya ora ngenyek kok wong urip nang sing dipikir nomo urusan weteng. Regane wong kuwi luwih murah timbang apa sing metu kon jurone weteng. Mun ora paham guyokno maneh dijawab, dijawab. Umume cah cilik karo wong tuwek pinter ndi? Astagfirullahalazim. umume cah cilik karo wong tuwek luwih pinter ndi? Ya pinter wong tuwek. Mulane lek nang cah cilik nang pinter wong-wong nek ngomong nek Dek iki bener sik cilik Dek tapi kaya wong tuwek saking pintere, ini wong tuwek nang ra pinter-pinter, ini wong tuwek nang goblok. Ya diomong, iki bener wis tuwek, tapi modele kaya cah. Kudung kuning kuwi lho wonge. Jiyem beren aku, Je. Ora gelem nyaut kok. Halo. Halo. Mangkane cah cilik karo wong tuwek gayane ora padha. Delok nek lara. Cah cilik lara, ape disuntekno? Ya jerit-jerit gero-gero kosel-kosel mah. Mergo apa? Ra paham dhek nek disuntekno kuwi ben waras, ben sehat, ben ilang penyakite. Lah nek wong tuwek lara disuntekno, tambah seneng wong paham. Disuntekno kuwi ben waras, ben ilang penyakite. Wong tuwek disuntekno, mapan kok. Seneng sampai bokonge nyenting-nyenting. Ya ben gampang suntikane. Bokong wis kadung nyenting nang rasido disontek. Mangkel napa mboten? Sing banter, Bu, bokong wis kadung nyenting nang rasido disontek, mangkel mboten? Krungu, Pak. Wong wedok nek bokong wis kadung nyenting nang rasido disontek, mangkel. Mulane nek bojomu bokonge wis nyenting nang letrek kabeh iki ya tuku es bareng. Halo. Saya kita tambahi rungokno bu omong-omongan yang paling enak niku omong-omongan karo kekasih gini apa nggih? Omong-omongan karo kekasih sing disuwenengi betah napa mboten? Kuat suwe napa mboten? Seneng napa mboten? Penak napa mboten? Nah, kekasih sejati niku Gusti Allah. Nah, sampean ibadah niku padha karo omong-omongan ambek Gusti Allah, ngaji ki omong-omongan ambek Gusti Allah, zikir ki omong-omongan ambek Gusti Allah, salat ki omong-omongan ambek kekasih rupane Gusti. Ayo sampean nek tepak nglakoni salat ngono kae lho, tengah-tengah salat. Ngono ku perasaan sampean, pengen gak wis-wis to pengen ndang wis? Jawab bro, sholat raweh no masjid Nurul Iman mestine 20 rokaat lage oleh 10 rokaat. Nah, ngunungku perasaan sampean traweh pengen ora barbar topo pengen dang bar, pengen rawis wis topo pengen dang wis, pengen ra buyar-buyar apa pengen dang buyar. Jadi omong-omongan ambik kekasih. Nah, saya ini tak balik, kudu dijawab. Sampeyan saiki ngaji bareng Anwar Zahid, nggih napa nggih? Ngaji karo Anwar Zahid sore iki, sampeyan kepengin ndang wis apa kepengin ora wis-wis? Kepengin ndang bar apa kepengin ora bar-bar? Kepengin ndang buyar apa kepengin ra buyar-buyar? Berarti kamu sayang aku. Bu. Lapo to? Kenek apa to kula sampean kok dikongkon dadi wong apik? Rungokno iki penting iki. Estu ya. Kula angsal bocoran kabar niki. Saestu. Rungokno. Gusti Allah niku gadah rencana. Iki rencanane Gusti Allah aku krungu wis suwe wisan. Menungso termasuk wong dengok wong padangan ki apa dilebok no suwargo burun beten saya itu sampun ngertos dalane apa dereng lah piye nah wes ngene ae suwargo niku panggonan sing apik mulane kula sampean dikongkon dadi wong apik ben pantes mlebu suwargo. Wong swarga iki panggonan sing apik nek kula sampean wong apik pantes ngono mlebu swarga. Wong elek, wong nakal iki umpama dilebokno swarga ya ora apa-apa, tapi ngono kuwi ora pantes. Kene apa? Kapiken wadah. Apa-apa nek kapiken wadah ya ora pantes kok. Ana sampah diadahi kulkas. Ya ora apa-apa wong kulkas-kulkase dhewe, tapi gak pantes mergo kapiken sing banter kabehan ana tetong sapi nang diadahi rantang. Ya ora apa-apa to rantang-rantange dhewe. Tapi ngono kuwi gak pantes mergo kapiken. Mulane ana wong wedok rupane wayu kemrusuke boy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menol-menol semok kebelenok kemontok kementek-mentek kemolek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong mablong-mablong bahenol denok-denok debleng. Lan terus dirabi wong lanang welek cilik indik metekel kunting jemburis merongos pisan. Akeh sing protes, akeh sing mangkel, akeh sing gak trimo mergo kapiken. Wadah. Lah iya wong manuk rembes kok adah kurungane apike kaya ngono. Duh, apa nek kapiken wadah niku gak pantes. Ana wong lanang kuru lara-laronen nedi nggone sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya melorot-melorot tok. Kapien wadah, aku ya kuatir Masjid Nurul Iman iki kapien wadah. Jujur kapan gak jujur tak tinggal mulih. Masjid Nurul Iman iki nek subuh akeh ndi wonge karo cagake? Kapien wadah. Halo. Nah kula sampean ben ora kapien wadah, Bu. Dikongkon apik. Lah wong apik niku sapa? Iya. Wah iya. Wong apik niku wong sing takwa. Lah sing dicawisi swarga niku ya wong takwa, mergo swarga niku uiddat lil mut takin disiapno kanggo wong sing takwa. Sapa wong takwa niku? Nika ayate nika pun sering diwaca. Wasani'u ila mawfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sapa wae kuwi wong takwa niku? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa yang pertama orang-orang yang suka berinfak, wong sing seneng sedekah, wong sing loman, nah, sing medit mulai ndewilu iki. Kerasa dek. Mulane wong medit ya mbok ana nek sujud sampe bathuke benjut, nek zikir sampe lambene njedher. Poso sampai wetenge ngelempeng wiridan ra leren-leren muter tasbih ber umi nek wiridan sumiyati ber sulastri ber. Tapi kok medit gak bakal iso mlebu swarga. Oh sampean titeni ya, titeni. Sok mben nek sampean sidono swarga, nek sida lho ya. Sida to ora apa to ngamu iki. Nek sampean sok ben sidono swarga, kelagek tok pintu gerbang, wis ana tulisane anti muharramatun alal bakhil. Swarga kuwe haram dinggoni wong medit. Eneng wong nang mau medit ngono kuwi ana. Muga-muga iki engko sing bar pengajian sing medit-medit dadi waras dadi loman. Asale mau wedit ya sugih tapi ra ono sing kecerno tanggane bales donyane dikekep dhewe dicekethem dhewe ora kecer blas tangga ora tau ngrasakno saking medite entute diadahi botol aja sampe tanggane mambu wong teleke wis metu digoreng meneh kok. Slametane berkate ya cuwilik gepeng peng wadahe terancangan. Sego ya mek 20. Dikai adu mikreting sak jumput. Lawae apa? Ndok puyuh disigar dadi 6. Alah rasa guyu kelakuan 6 yo ngono kuwi kok. Wong takwa sing disiapi swarga niku cirine loman. Seneng soda. Toh, la sedekah niku fis sarra wad darra waktu gampang gelem sedekah, di waktu angel ya gelem sing banter, di waktu longgar gelem sedekah, di waktu sempit ya gelem akeh duwite gelem sedekah, duwite saithik ya gelem waktu sehat gelem sedekah, waktu lara ya gelem. Soale eneng lho, wong gelem sedekah ngenteni nek lara ngono kuwi eneng. Kapan gering ngono kuwi bancaan. Sampai tangga-tanggane lho niteni, kok suwe ya ora gering wonge. Waktu ayem sedekah, waktu susah ya gelem. Bu, sama nek pengen uripe selamat, selamat donyane, selamat akhirate, sedekah. As-sedaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku iso nolak bala, nolak belahi. Wis to, ape ciloko ra sida anger gelem sedekah. Ape apes ra sida anger gelem sedekah. Wong nek ahli sedekah, wong nek loman mesti uripe selamat. Selamat donyane, selamat alam kubure, selamat akhirate. Selamat keluargane, selamat anak turune. Ora mek uang tok bu, pitik lho pitik, kapan sik gelem sedekah, isik gelem loman, selamat uripe. Ana pitik babon sik ngendok. Selamat tok. Apa dibeleh lho ra sida? Wis dicekel, dipekekeh ngono lho, wis dipetenteng. Apa digorok nang konangan? Le, aja kuwi. Colna kuwi ngono sik ngendok. Kale sing ora gelem ngendok kale. Enong ngisor gedang ya peleter sak keneke kok. Candak cek diongok-ongok. Malaikat Israel yang ngono, apa njabut nyawane wong sing loman, ditegor, "Eh Israel, aja Anwar Zahid kuwi aja." Kuwi sik metu terus kuwi. Eh lho tanggungane bocah yatim sakmono akeh, santrine gratis kabeh ke meh 1000 kae lho. Ojo Anwar Zahid ki ojo. Kono kae lho ndengok lho pusate kae. Ya dipeleter malaikat Israel sampai nyosop-nyosop kowe. Wit-witan iki lho, kapan sik metu buah sing nyenengno, awet, ya selamat tok. Garing iki lho disirami. Piye carane urip? Nggih napa nggih? Mergo sik metu wae, sik loman, sik gelem sedekah. Ana wit-witan nang mewedhit rang arah selamat. Ana lho wit-witan iki sugih tapi medhit. Donyane sak pirang-pirang tapi ra diketokno, disimpen e. Apa? Menyok. Menyok iki sugih, donyane sak pirang-pirang tapi ra diketokno wong, dipendhem e. Awake dhewe lho ora ngrasakno. Mulane delok wit menyok ya cuwilik jelantir. Jeloret cilik. Medit mulane nasibe elek jabuti wong kok sampai teng gelimbung jomplang kabeh sugih medit menyok lho menyok mulane wite cilik jelantir nasibe ya jabuti wong jomplang kabeh gelem tiru pelem selamat pelem wae akeh gandul-gandul gembel ketok-ketokno wong kowe pengen nang juga. Kowe arep nang gotek, nang motes, apian pelem. Masya Allah. Halo. Paham ora tak takai contoh ini? Wit pelem ini delok, wit tandane wong sugih sing loman. Pelemi wae dikowe tok-ketokno gandul-gandul sak pirang-pirang. Sapa sing buta? Nyoh. Kowe arep nang juga, kowe pengin nang motes, nang pelem ya apian. Dibandem nganggo watu lho, mbalese pelem. Mergo pelem kuwi apian, mergo pelem kuwi loman, mulane wit pelem kuwi aman selamat, ra eneng wong jabuti wit pelem. Alah rasa bantah. Bu. Lah nek iso sedekah niku ben dina. Sedekah aja ngenteni pengen selamat tok. Ben dina. Mergo ben dina Gusti Allah ngutus malaikat nang gone sampean. Angger menungso mbendina dikirimi malaikat loro ambek Gusti Allah. Malaikat sing siji ndonga, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, Anwar Zahid niki sedekah ya Allah. jenengan menengo iri modelmu munggah kene genteni kok. Ya Allah, mugi panjenengan paringi rezeki sing kathah ya Allah, mugi panjenengan paringi ganti sing kathah ya Allah. Anwar Zaid niki panjenengan dadekne wong sugih ya Allah, panjenengan mulane titeni wong sing loman ahli sedekah, uripe tambah penak, nyambut gawene tambah lancar, tambah sugih. Roto-roto wong sing loman ahli sedekah niku uripe tambah penak, rezekine tambah lancar, donyane tambah akeh. Gak kira dadi melarat. Kadang-kadang ya eneng wong loman ahli sedekah tapi ra sugih-sugih. Ya eneng, ngono kuwi dijoli Gusti Allah rezeki dalam bentuk lain, ora rupa donya, ora rupa duit, tapi rumah tanggane digawe tentrem, anak-anake salih-salihah api-api, anak-anake karo bojone rukun, semangat ibadahe. Sebalike wong medit titenono. Lara uripe. Mundak kere. Ya eneng wong medit sugih ngono ku ya eneng. Alah ana ndengokke ya eneng kok iki wonge ya teko kok iki. Duh. Mbah kudenge mbah piye ngono. Eneng wong tambah medit tambah sugih. Eneng ngono ku donyane sing dirusak karo Gusti Allah. Donyane gak manfaat, donyane gak barokah. Anake nakal nakal, ibadahe kendo, karo bojone gegeran. Petuk bojone mesti gegeran. Lah mestine wong petuk bojone suweneng to ya. Wong wedok ning omah nang sing lanang teko, alhamdulillah bojoku teko. Nang terus kamar dituwep basi, kasur-kasure diruwesi bantal ditoto semproti minyak wangi. Anak diobrahi kono nang aleh wae Pak Emteko kono. Kono Pak Emteko. Nang apa to, Bu? Wis to ora sak kencangkem kono. Iki lho dhuwit nang tuku jajan kono, nang kono. Ngono to. Mestine. Tapi eneng kok wong wedok ning omah ngerti sing lanang teko tambah suwedeh. Krungu sing lanang tekon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit tekon. Ya kebangetan iki sapa ya sing nyangking muleh. Sapa apik lunga lho kok dicangking neh. Astagfirullahalazim. Kuat ora kanggo aku. Lho bahkan enten resep Bu, istanzilur rizqa bis sedekah. Wis amriya tumurune rezeki kelawan sedekah. Saman ki lek pengen rezekine akeh, tokno sedekah sing akeh, pancingen nganggo sedekah sing akeh. Mbok paham mbok ora dijak ngomongin. Mulane wong sedekah padha karo memancing datangnya rezeki yang belum ada. Amanat misalnya ya. Duwe tamu ning omah sampean awan-awan gek puwanas, tamune ngelak sampean sugih ngombe sak gelas merok glok diwentekno sebagai tuan rumah yang bijaksana. Gelas sing wis kothongi diapakno? Sapa ngomong dibanting? Ya diseni neh kok. Sampeane dikai rezeki karo Gusti Allah nang sampean kui yatim. Iki pesantren. Iki wong fakir miskin. Mesti dijoki neh karo Gusti Allah. Gusti Allah lek ngekeki luwe akeh nek bales luwe akeh. Ora padha, Gusti Allah nek balesi luwe akeh. Sampeyan ora percaya, bibit jagung sitok lho, pendemen nang sawah, titipno Gusti Allah. Iki Gusti Allah nek balekno ora mek bibit jagung sitok ndil. Pirang-pirang tekem nang lengkap sak oyote, sak wite, sak godhonge, sak klobote, sak janggele, sak rambute kok nang rambute berintik ngono kuwi. Bu. Sedekah padha karo memancing datangnya rezeki yang belum ada. Ibaratno jumblang wong mancing iki lho mbuak cacing harapane oleh iwak. Lho no jumblange percaya mosok nang gone Gusti Allah ora percaya. Kowe no jumblange lho ngandel iki tak goweki cacing kok aku dikeki iwak. Ambek jumblange ngandel ambek Gusti Allah kok ora ngandeli lho. Lah nek kowe nek mancing wong mancing niku pengen oleh iwak cilik atau pengen oleh iwak gedhe? Lah nek pengen oleh iwak gedhe umpane ya kudu gedhe. Satu sewu kakap. Sewu yo oleh wak gatul. Nomor nomor loro iya. Tandane nomor loro wal qawiminal ghaidha, mampu menahan amarah, gak ngamuan, gak mangkelan, gak murang-muringan. Lho kene apa wong takwa kok gak ngamuan? Iya, wong takwa kuwi wong apik. Lah wong apik wis apa? Wong apik wong sing iso wong sing iso ngapiki wong elek. Tak baleni, tak baleni. Wong takwa iku wong apik, wong sing iso ngapiki wong elek. Dadi ternyata wong apik niku butuh wong elek. Nggo apa? Nggo praktek. Mulane zaman lek duwe tangga elek, alhamdulillah kenek nggo praktek. Jajal, sampean diweleki gak karo-karuan tapi sampean tetep bales api ae. Gampang napa angel? Angel wong pancene wong kadang diapiki ra karo-karuan, balese lu welek, enten napa mboten? Wonge nganggo kudung rupane piye? Mulane ora oleh njaluk balesan teko wong, arep-arep teko wong ra oleh, arep-arep kudu teko Gusti. Banteri arep-arep namung dateng Gusti. Arep-arep diapiki wong mesti kecewa. Wong kadang tangga diapiki balese elek, kecewa. Arep-arep apike wong niku bertepuk sebelah. Banteri bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air. Ditulung malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Mulane aja arep-arep nang wong kecewa-kecewa. Woi. Woi. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, Bu. Sakit hati. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei. Tenan wira kenek diarep-arep. Jujur, saya sebagai suami sering dikecewakan istri. Saya sebagai suami mengecewakan istri lebih sering lagi. Lah karena terlalu berharap kepada manusia itu isine kecewa. Sampean arep-arep anak, jagakno anak, siap-siap kecewa sampean. Misalnya duwe anak lanang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sampean bangga-banggakno wae iki sok aku nek tuwek ngenger anakku sing iki masa depanku nek kene iki. Eleh eleh eleh. Siap-siap kecewa, anak di sekolah no, di kuliah no, ragate ra karuan, bandane wakeh, diwangi adol sawah, adol tanah, sukses dadi sarjana lengkap. Titele Prof DR IR nang jenenge Dawawa Heru Purwacaraka Sastramijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak klopo-klopo. Mburi sing ana MSI MPDI MHI MM MH terakhir BH. Titel wis ra karo-karuan. Lah anakmu oleh pekerjaan sing apik, bayarane akeh, pangkate dhuwur dadi wong sugih, terus rabi omah-omah dhewe. Kira-kira anakmu sing mbok belani ra karo-karuan kuwi lho. Luwih mentingno wong tuane utawa bojone? Bojone. Lah luwih belani wong tuane utawa bojone? Bojone. Luwih gati karo wong tuane utawa bojone? Bojone. Umpama wong tuane ambek bojone padu gegeran, sing dibelani anakmu iki wong tuane utawa bojone? Umpama ana banjir bandang wong tuane ambek bojone kelelep karo megap-megap sing ditulungi dhisik iki wong tuane ta bojone? Tapok wong tuane. Ya ngono kuwi nasibe mbok. Padahal sing polah ra karo-karuan wong tuane ta. Mulane mumpung urung anakmu sing sak cilik-cilik nang bantingan saiki. Mula sampean aja terlalu berharap nanggone anak. Halo. Wong apik niku butuh wong elek. Tunggale, rungokno to? Guru niku ketok kualitas gurune nek iso minterno cah sing goblok. Guru ketok kualitas gurune kuwi nek iso minterno bocah sing goblok. Lho ngono ku saiki akeh sekolahan hanya menerima siswa-siswi yang berprestasi dengan standar nilai sekian. Gak nrimo cah goblok. Ya kuwi padha karo ana rumah sakit tulisane hanya menerima pasien orang-orang sehat ngono to. Aku kudu ngguyu kok lek nang sekolahane hanya menerima siswa-siswi sing pinter-pinter tok, sing goblok-goblok gak diterima. Kuwi gurune bento-bento kuwi jelas. ya keplok wong pancen anakmu goblok-goblok. Guru ketok kualitas guru niki nek iso minterno cah goblok. Lah nek minterno cah pinter, gampang wong bocah wis pinter. Aja kaget sama nek sekolah-sekolah unggulan kae berprestasi nek lomba menangan. Pancen bocah wis pinter, gurune goblok kae. Sing hebat iki guru-guru sing nenggone sekolah-sekolah desa, muridé sing goblok-goblok ngono kuwi nang iso dadi pinter, top niku. Padha karo ngene le. Dokter kuwi ketok kualitas dokterne nek iso nyehatno wong lara, ketok hebat doktere nek iso marasno wong lara. Mulane dokter niku butuh wong lara. Mulane ra eneng dokter diparani wong lara kok muring-muring ra eneng. Nanti parani wong loro ya, monggo monggo monggo monggo ngono. Ora eneng dokter ditekani wong loro kok terus mau uring-uring ra eneng. Nek waras ora gelem rene. Nek gering lagi demek-demek rene. Oh, kelakuan ra tepak, ra ono. Nyung apik, monggo monggo Pak, monggo. Sakit nopo? Kok dangu mboten mriki? Alhamdulillah berarti jenengan sehat. Wis wonge ngomong, niki lho Pak dokter sakit mboten saged ditekuk. Kaku modele. Gulune iki lho gulune kok. Nah, terus karo dokter dikai resep niki diombe nggih, esuk loro, sore loro, bengi arep mapan turu loro, 2 kali 3. Menengo. 3 kali 2 sehari. Ha nah, mangke lek obate telas kok dereng saged ditekuk. Sampeyan mriki mele. Ngono, ora eneng dokter ngekek obat. Iki obat terakhir lho ya. Wene sentek ra usah rena rene, renene tak jotosi kowe. Dokter Edan kowe jenenge. Eh mbok paham mbok ora tak omongi ngene iki. Paham nggih? La wal afina 'anin nas. Kowe kok ra gelem wis iki piye karepmu? Padahal kowe urung salat asar. Aku bijaksana yo ben sedengan tak tambahi saithik engkas. Bumalaki jamaah njaluk tambah ki cara wong kerja berarti lembur. Jenengan bos mesti paham apa itu lembur. Lembur kuwi hitungane dhewe. Wal afina 'anin nas, gampang nyepuro salah wong liya nganti lali. Gampang nyepuro salai wong sampe lali niki yo wangel mulane wonge dikongkon gelek njaluk sepuro bendino kudu njaluk sepuro mergo bendino duwe salah terutama karo wong sing parek lek kanggone sampeyan yo bojo ngono kuwi sampean ra ngarah bendino njaluk sepuro bojo ra ngandel wong riyaya kadang ra gelem njaluk sepuro kok eneng ngono kuwi. Wong wedo iki lho, njaluk sepura bojone riyaya ambek mlaku. Sepurane. Astagfirullahaladzim. Mosok njaluk sepura bojo kok ambek mlaku simpangan sepurane. Padahal Bu, sampe nek gelem nglakoni sungkem, bojomu mesti ndingkel-ndingkel nek nangis. Bojomu pas lungguh sampe nang ndoprok nang ngisore weh nang candaken tangane cek cucupen wolak-walik sampe nang ngomong sing genah Pak Pak salawase aku dadi bojo sampean Pak kuat aku deh. Maksudnya gak kuat tambune ababmu. Ora gelem ngono kok sampean. Njaluk ngapura niku terus soalnya bendino duwe sa Lah, lagi kau nek tak terus-terus no sama no rasolat asar aku dosa. Siapa ngomong tekone telat no? Ndi sing ngomong tekone telat no? Kok iso wong aku teko ya sik tahlil ngono lho. Pas pancene dipasno karo Gusti Allah. Mbekan maning aku telat mbok anggap aku leren karaoke sik ngono. Ya ora pancene dipasno digawe sakmene karo Gusti Allah. Sajane ta sik kathah sing badhe kula aturaken, tapi sengaja tak damel sakmenten mawon Bu Mala ben ngundang meneh. Alah lek trimo takmir masjid kene ora ngarah kuat. Masa iki ana sing ngrasani jek, mundak luwarang kok saiki. Nek tak omongi nek pengen murah rasa ngundang aku. Modenmu kon ceramah dhewe. Larang kaya pantes to buang rupa iki nggawa rega kaya. Nek wis model ngene iki ki yo. Buktinya kamu kan ngefans ke aku. Matur suwun, subhanallah luar biasa, dengok luar biasa, terutama ibu-ibunya luar biasa. Ah, bapak-bapak gak blas, wong lanang ini amul, wong wedok, amul. Makanya kalau sering ngomong, wong lanang gak ngira menang musuh wong wedok, gak ngira menang. Sak jaduk-jaduknya wong lanang, rang-arah menang musuh wong wedok. Dan ramai gagah ngono, nomas sentak bojo ini karena urip matane tok plora. Mesto. Lewang aku duwe kanca titel S2 Timur Tengah MA. Nggurine jeneng tulisane MA. Nomah diseneni bojone semedun kaya cah MI yo. Tenan kowe. Sopo ya kiai yang ngono. Kiai ketoke alim pinter ceramah enak mampu membius ribuan jamaah dalile neriti pemane no panggung menggelegar cetar membahana. Kuwi nek non jaba. Nomah diseneni bojone ilang kiyaine karek gobloke. Lho mulane kula sering ngomong. Kula niku nek kon ceramah nang njaba nyeramahi wong liya 2 jam kuat. Iso aku, sanggup aku nyeramahi jamaah ribuan 2 jam. Tapi nomah kok nyeramahi bojoku dhewe 2 menit ora sanggup. Rasane iki wong e melok. Anggitmu wong wedone dadi bojone kiai terus dadi wong wedok apik. Ora kabeh. Anggit mau ngwetone si Rabi Kiai terus dati wong itu suwali hawah. Terus nek melaku nang ngarepe bojone mbungkuk-mbungkuk. Nah, terus nek ngomong basane nglamit krama inggil injih. Menawi panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika. Mepret. Nek kadung kumat yo ngalang-alangi sampean. Nang mangan wis mateng kae lho, nang mangan. Wes enggak ada tambah di sini ini mbak wongnya enggak. Ya mana kuwi panjangnya wong wedok ibu mengandung apa ibu mengandung apa mulane urusan anak tambah wong lanang rene apa-apa nih wong wedok kabeh lho anak rewel anak loro sapa sing rumat wedok wong lanang roh apa wong wedok masya Allah anak rewel yang gendong gendong ke tisu sampai tengah wengi lo kuat anaknya nangis bisa dipuk-puk di gendong cup sayang anaknya mama sakit ambil bokongnya di teblek anak mama sakit anak ganteng padahal anaknya korengan anak ganteng ayo jajal wong lanang di anak loro kon gendong 15 menit sempal pundak ya pemenang anak pas di gendong dan rewel nangis nah, bapak itu murang-murang nangis terus ya tak banting pisannya rata pak wong lanang mulanya sampean sing sabar telaten di anak gebung ya nah ini insya Allah tak terang nosok lek like diundang nih waktunya gila waktunya usah aku ki dalil-dalil tak kurangi kabeh ben ringkes mentes ringkes yang penting sampean sergep ngajine